Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afurah. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyadihi allahu falamudillalah. Wa mayyidlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang keempat. Pada bab Ar-Rabi, yaitu bab Sidqi. Bab tentang Sidik. Bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Naam adalah bab as-siddiq. Bab tentang siddiq. Iya. Ma huwa siddiqu? Apa yang dimaksud dengan siddiq? Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ta'rif makna tentang siddiq. Kata beliau, makna daripada as-siddiqu huwa maknahu mutabaqatul khabar al-waqi'. Yang namanya as-siddiq adalah maknanya mutabaqatul khabari al-waqi'. Berkesesuaiannya antara berita dan kenyataan. Atau dengan kata lain, kecocokan antara berita dan kenyataan. Hadza fil asl. Ini makna siddiq menurut asal maknanya. Berkecocokannya, berkesesuaiannya antara berita dan kenyataan. Ini makna daripada as-siddiqu. Jadi siddiq adalah kecocokan berita dan kenyataan. Sebagai contoh, wa yakunu fil ikhbar, sebagai contoh siddiq di dalam berita. Seorang membawa berita. Berita itu ada dua macam. Berita yang benar dan berita yang tidak benar. Berita yang kemungkinan benar, berita yang kemungkinan salah. Maka kalau berita tersebut, fa idza akhbarta bi syai'in wa kana khabaraka mutabiqan lil waqi', maka dikatakan berita yang jujur, berita yang benar apabila engkau mengkhabarkan sesuatu dan berita yang engkau beritakan itu sesuai dengan kenyataan. Ini makna berita yang siddiq, berita yang benar. Kil, contohnya, anahu sadaq mithlu antakula an hadha liyam. seperti engkau mengatakan tentang hari ini. Misalkan hari ini hari Ahad, Yaumul Isnin, misal. Hadzal yaum yaumul Ahad, fa hadza khabar shidq. Atau kalau tepat hari ini hari Selasa malam Rabu. Kalau saya mengatakan hari ini hari Selasa malam Rabu, berarti beritanya benar. Berarti saya mengkhabarkan khabar yang shidq. Betul. Ya. Namun fa idza qulta al-yawm yawm al-itsnin. Tapi kalau engkau mengatakan hari ini misalkan hari Senin. Fa hadza khabarun kadzib. Ini khabar yang dusta. Sehingga kesimpulannya bahwa shidq adalah al-khabar in wafaqa al-waqi' fa shidqun wa illa kadzib. Sehingga yang namanya shidq, jujur, benar adalah berita apabila sesuai dengan kenyataan. Ini namanya shidq. Maka orangnya namanya shadiq. Orangnya namanya shadiq. Kalau orangnya banyak, shadiqin. Kalau sendiri namanya shadiq. Ya. Mungkin ada orang namanya shadiq. Tafa'ul. Apa tafa'ul? Sebuah harapan, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang jujur. Tapi kadang nama tidak seperti yang diberi nama. Al-ism laisa kal musamma. Kadang namanya shadiq tapi apa? Tidak sesuai dengan namanya. Terjadi? Mungkin terjadi. Maka kembali kepada pembahasan, shadiq itu pengertiannya sesuai berita dengan kenyataan. Lalu macam-macam daripada shidq. Wa kama yakunu shidqu, kata Syaikh Utsaimin, yang namanya shidq benar yang pertama, yakun fil aqwal. Shidq itu bisa terjadi pada ucapan. Ucapan. Ya. Yang kedua, wa fil af'ali. Tayyib. Dan juga termasuk dalam perbuatan. Ya. Maka barakallahu fikum, yang namanya shidq adalah bisa nampak dari ucapannya, dari perbuatannya. Wa huwa yakunal insan batinun wafiqan lidzahirih. Kalau shidq terjadi pada ucapan dan perbuatan, artinya yang nampak dan yang tersembunyi itu sama. Antara ucapan dan perbuatan sama. Namanya orang shadiq. Orang yang jujur. Ya. Artinya, bihaitsu idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbih. Kalau ada seorang berbuat sesuatu, antara apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam hati. Ini disebut dengan shidq. Berarti kalau ada orang beramal, antara yang dilakukan dengan yang tersimpan di hati beda. Ini namanya nifaq. Kenapa dikatakan nifaq? Karena bercabang. Memiliki dua lubang. Antara yang nampak dan yang tersembunyi tidak sama. Ini namanya adalah nifaq. Maka orang mukmin itu termasuk golongan orang yang shidq. Kenapa orang mukmin dikatakan shidq? Karena antara ucapan dan perbuatan dan keyakinan itu cocok sesuai antara yang ada padanya. Ya. Para hadirin dan pendengar sekalian, barakallahu fikum, sebagai contoh orang yang murai, orang yang riya. Apa itu murai? Orang yang riya. Riya yakni orang menjalankan ibadah, sholat, sedekah, haji. Antara yang dilakukan yang nampak di mata kita laisa bisadiq, itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kenapa? Li'annahu yadhar linnas bi'annahu minal 'abidin. Karena ternyata dia melakukan ibadah itu bukan karena kejujuran hati. Bukan karena ingin dikatakan sebagai hamba Allah. Hanya sekedar ingin dilihat sebagai 'abidin, ahli ibadah. Walaysa kadzalik, padahal dia melakukan itu riya. Dan ini sifat munafik. Disebutkan oleh Allah Ta'ala bagaimana sifat orang munafik. Yura'unan nas, salatnya itu riya. Wa idza qamu qamu kusala, kalaupun salat, salatnya itu malas-malasan. Iya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya pun sedikit, salatnya sangat cepat. Tidak ada tuma'ninah, tidak ada khusyuk. Cepat berzikirnya sedikit. Iya. Kenapa? Karena dia belum yakin dengan apa yang disembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di zaman Nabi, orang munafik itu sholat bersama Nabi, tidak tanggung-tanggung. Kalau antum belum pernah sholat bersama Nabi, para munafikin sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka ternyata kata Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berkumpul dengan sahabat bersama Nabi, mereka mengatakan amanna, kami golongan orang beriman seperti kalian. Tapi kalau kembali kepada pemimpin-pemimpin dari setan-setan mereka, inna ma'akum, kami, hati kami tetap bersama kalian. Jasad kami bersama sahabat, hati kami seperjuangan dengan kalian. Iya. Itulah orang-orang munafikin yang mereka sangat mengingkari kebaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang riya, orang musyrik, syirik ashur. Wal musyrik ma Allah, atau orang yang musyrik tapi syirik akbar. Kata Syekh, termasuk bukan golongan orang siddiq yang pertama tadi, orang riya. Kenapa orang riya bukan siddiq? Karena bukan ikhlas beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang musyrik ma Allah, membuat sekutu bersama Allah, laisa bisadiq, dia juga bukan orang yang shadiq, jujur. Kenapa para hadirin? Li'annahu yadharu bi'annahu wahid wa laisa kadzalik. Para musyrik yang berdoa kepada ahlul kubur, beristighasah kepada ahlul kubur, atau berdoa kepada bebatuan, gunung dan lautan, sehingga mereka menjadikan sembelihan-sembelihan untuk selain Allah, itu bukan orang yang jujur. Kenapa tidak jujur? Karena dia menampakkan seolah orang bertauhid, tapi batinnya masih meyakini ada sesembahan selain Allah. Kalau mereka jujur, niscaya berdoanya hanya kepada Allah. Kalau mereka jujur, beristighosahnya hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, al-munafik. Munafik laisa bisadiq. Orang munafik juga bukan orang yang siddiq. Bukan orang jujur. Iya. Li'annahu yadharu iman wa laisa bimu'min. Karena orang munafik itu menampakkan sifat-sifat orang mukmin, tapi tidak termasuk orang mukmin. Ya. Jadi bukan termasuk orang siddiq, yang pertama orang yang riya. Bukan orang yang siddiq, orang yang musyrik. Bukan orang yang siddiq, orang munafik. Ya. Makanya sifat orang munafik, barakallahu fikum, munafik bisa amali, bisa munafik kauli, ucapan. Munafik yang akbar atau yang ashar, itu mereka dikatakan oleh Nabi ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik diantaranya itu ada tiga. Idza haddatsa kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza zumina khana. Kalau bicara dusta, kalau berjanji khianat, kalau diberi amanah tidak menepati. Ini sifat munafik yang disebut munafik ashur. Ya. Ada munafik akbar. Dia itu memusuhi Islam, membenci selain Islam. Memusuhi Islam, mencintai selain Islam, ini nifaq akbar. Ya. Dan dia bukan orang mukmin. Yang ketiga atau yang keempat, termasuk bukan golongan orang siddiq atau shodiq, adalah mubtadi', pelaku kebid'ahan. Setiap pelaku perkara bid'ah itu kata Syekh laisa bisadiq, bukan orang yang jujur, bukan orang yang siddiq. Kenapa kaum muslimin? Pelaku kebid'ahan, orang yang mengada-ada dalam ibadah kepada Allah, orang yang mengada-ada dalam agama Allah, bukan orang yang siddiq. Munduru li'annahu yadharul ittiba'i yadharul ittiba'a lirrasuli alaihi salatu wassalam walaysa bimuttabi'. Mubtadi', pelaku bid'ah, bukan orang yang shadiq. Kenapa? Karena dia menampakkan diri mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kenyataannya ibadahnya itu wa laisa bimuttabi', tidak mengikuti Rasul. Idzan kalau begitu mubtadi' itu orang yang tidak jujur. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalatah. Siapa yang membuat perkara baru dalam Islam dan dia anggap baik, ya, karena dilebeli Islam, terkesan bagus, padahal Islam tidak seperti itu. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan, berarti dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalahnya Allah. Mungkin kalau ditanya, kamu percaya enggak sifat Nabi siddiq, siddiq amanah tabligh, siddiq jujur, bisa dipercaya dan menyampaikan. Percaya. Tayyib. Kenapa? Anda tidak puas dengan cara ibadahnya Rasul. Cara yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebid'ahan kadang menambah atau mengurangi sesuatu dalam agama ini. Itu dikatakan oleh para ulama namanya lisanul hal. Ucapan tapi bentuknya perbuatan. Lisanul maqal, lisan yang berucap, yakin, saya percaya Muhammad SAW utusan Allah yang membawa Islam, yang sempurna. Tapi perbuatan Anda, ketika melakukan kebid'ahan, bukti. Katanya sudah cukup dengan ajaran Nabi SAW, kenapa ditambah, kenapa dikurangi? Apalagi dia ada sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka kata Syekh Al-Muhim, kesimpulannya bahwa an-nasidqa mutabaqatul khabar lil waqi'. Kesimpulannya, pelaku bid'ah itu bukan orang yang siddiq, dan siddiq itu berkesesuaiannya antara berita dan kenyataan. Wa huwa min simatil mu'minin. Jujur adalah tanda-tanda orang mukmin. Wa aksuhu al-kadib. Wa huwa min sifatil munafikin. Dan dusta termasuk tanda-tanda orang munafikin. bahkan ahlul jannah, para penghuni-penghuni surga. Dan jalan-jalan yang menghantarkan ke surga adalah jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jujur akan membimbing kepada kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur itu akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing ke dalam jannah. Wa inna rajula la yusaddiqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya ada seorang selalu berusaha bersikap jujur dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah, senang, marah, benci, jujur. Maka dia berusaha bersikap jujur sehingga ditatap di sisi Allah sebagai siddiqah. Ya, ayuhanas, jujur merupakan sebuah kebaikan yang banyak menghantarkan kepada kemuliaan. Makanya kita disuruh dalam ayat-ayat yang akan dibawakan oleh Imam Nawawi, ayat-ayat tentang siddiq. Yang pertama, dalil-dalil tentang as-siddiq. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang shadiqin, benar imannya. Ya, orang yang shiddiqin termasuk golongan teman yang paling baik. Teman yang paling baik. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bergabung bersama orang-orang yang memiliki sifat shadiqin. Shadiqin atau siddiqin termasuk golongan orang yang mendapatkan kebaikan jannah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah katakan dalam surat An-Nisa 69. Kita diperintahkan tadi dalam surat At-Taubah 119 untuk bergabung, berjalan mengikuti orang-orang yang shodiqin. Wahai orang-orang beriman, tadi bertakwalah kepada Allah, jadilah bersama orang shodiqin. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul dalam surat An-Nisa 69, mereka itulah bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah. Siapa itu? Nikmat iman, nikmat amal soleh, sampai mendapatkan nikmat jannahnya Allah. Minan nabiyyin, yang pertama para nabi. Perhatikan, derajat yang tinggi, kedudukan yang tidak semua orang bisa dapat. Kedudukan nabi, al-anbiya war-rusul. Jadi seorang nabi itu bukan mengangkat diri sendiri, saya nabi, tidak bisa. Saya rasul, tidak bisa, yang mengangkat Allah. Ini istimewa. Ada kedudukan setelah nabi, apa itu? Wasiddiqin. Jadi derajat siddiqin itu derajat kedua setelah siapa? Nabi. Baru yang ketiga, wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Jadi siddiqin atau siddiqun itu pangkat kedudukan yang sangat tinggi para hadirin. Setelah para nabi, baru siapa? Siddiqin, baru kemudian siapa? Syuhada. Baru yang keempat, sholihin. Jadi untuk jadi orang siddiq itu berat. Jadi syuhada saja berat. Apa taruhannya orang mati syahid? Di medan jihad apa taruhannya? Mati. Ya? Sehingga mendapatkan gelar syuhada. Orang yang mati di medan jihad. Berat. Maka untuk jadi orang siddiqin, ujiannya juga cukup berat. Tidak mudah. Iya. Bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang dianggap remeh. Perkara yang berat. Iya. Para hadirin sekalian, oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa agar menjadi orang yang siddiq. Seperti diantara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Isra, wa qur rabbi adkhilni mudghala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Rabbu, masukkan aku ke dalam golongan orang yang siddiq. Mudkhala sidqin. Perhatikan. Wa akhrijni, keluarkan aku mukhraja sidqin, dalam keadaan sidik. Jadikan untukku sultan, kekuasaan yang bisa menolong. Ya. Jadi untuk jadi orang sidik memang berat, tapi banyak berdoa kepada Allah. Sampai para nabi juga minta anak. Anak yang siddiq. Ya. Kebagaimana Ibrahim berdoa untuk dirinya dan yang lainnya, waja'alni lisana siddiqin fil akhirin. Mohon kepada Allah agar diberi lisan yang jujur, amalan yang jujur. Ya. Karena memang jadi orang yang siddiq itu, apalagi zaman sekarang ini, berat. Untuk jadi seorang sunni, pemegang sunnah, pengikut manhaj salaf yang ada pada zaman Rasulullah SAW, cukup berat usianya. Maka banyak berdoa. Ya. Kembali kepada ayat surat At-Taubah 119. Barakallahu fikum. Hadhil ayatu nazalat ba'da dzikri qissati tsalatsah alladzina khallafu an ghazwati Tabuk. Surat At-Taubah 119 ini, kata Syekh, ayat yang turun setelah disebutkan cerita tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa itu? Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Insyaallah nanti akan disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Namun oleh Imam Nawawi dibawakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, sebagai pelajaran. Pada saat zaman Rasul SAW itu ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Dia sangat jujur. Di saat orang lain mengungkapkan alasan tidak berangkat perang Tabuk, ya mungkin benar, mungkin salah apa yang menjadi alasan, Ka'ab bin Malik mengatakan, adapun saya tidak ada alasan. Saya jujur. Ya, saya ini orang yang pandai bicara. Lawan debat saya bisa kalah ketika saya bicara. Namun karena saya berbicara di hadapan Anda, ya Rasulullah, saya tidak berani berdusta. Karena bisa jadi Allah membongkar apa yang saya lakukan. Jujur, saya tidak ada alasan. Jujur. Karena orang kalau berbuat salah, kadang berat apa tidak mengakui kesalahannya? Berat. Ya. Tapi Ka'ab bin Malik jujur, saya salah. Adapun urusan kamu, nunggu wahyu. Benar. Nunggu wahyu. Sampai dibaikot. Tidak diberi salam. Tidak disapa oleh sahabat. Bahkan sampai istrinya disuruh menjauhi Ka'ab bin Malik. namanya Hajar, dibaikot. Sampai akhirnya turun ayat ini. Ikutilah kalian orang beriman bersama orang-orang yang jujur. Ya, ini maksud ayat At-Taubah 119. Barakallahu fikum. Mungkin ini kita yang bisa kita baca pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.